damai hatiku kala ku cari wajahmu. Teduhkan jiwaku, ku rindu menghampirimu Tuhan. Jamahan kuasamu, alirkan urapan baru. Terlepas bebanku, temukan arti hidupku Tuhan. Kerinduanku ku angkat pujian bagimu, datang sujud di hadapanmu. Kau ku sembah Tuhan seumur hidupku. Ku rindu masuk ke hadiratmu, persembahkan korban bagimu. Kau terindah Tuhan seumur hidupku. Jamahan kuasamu, alirkan urapan baru. Terlepas bebanku, temukan arti hidupku Tuhan. Kerinduanku angkat pujian bagimu, datang sujud di hadapanmu. Sembah Tuhan seumur hidupku. Ku rindu masuk ke hadiratmu, persembahkan korban bagimu. Kau terindah Tuhan seumur hidupku. Kau ku sembah Tuhan.